Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang kewajiban para penuntut ilmu untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hendaknya dia memusatkan perhatiannya kepada Al-Qur'an dengan mempelajarinya, mentadabburinya, demikian juga mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian juga hendaknya dia memperhatikan sunnah sahihah, sunnah yang sahih yang berasal dari Rasul SAW. Hendaknya setiap para penuntut ilmu memiliki semangat yang besar untuk mempelajari hadis-hadis Rasul SAW. Demikian juga kita telah tambahkan bahwa hendaknya pula dia berpegang teguh dengan para ulama. Karena para ulama lah yang telah menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Nabi SAW, memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para ulama, terutama para ulama Salafun Salih Ridwanullah Alaihim Ajma'in, tentu ini merupakan hal yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, لِذَا يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْإِلْمِ الرُّجُوءُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَأَنْ يَسْتَعِينَ بِكَلَامِ الْعُلَمَاءِ. Oleh karena itu wajib bagi para penuntut ilmu untuk senantiasa kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul SAW. Demikian juga wajib baginya untuk ya meminta tolong. Yasta'ina bikalamil ulama. Itu dia meminta tolong dengan kalamnya para ulama. Maksudnya dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan pemahamannya para ulama. Terkadang banyak di antara manusia dia mengambil satu hadis atau satu ayat dari Al-Qur'an tapi dia tafsirkan dengan pemahamannya sendiri sehingga tersalahkan. Kalau dia memahaminya dengan penjelasan para ulama, maka barulah dia akan mendapatkan kebenaran. Karena kadang-kadang dalil yang satu itu dilengkapi dengan dalil yang lain. Atau bisa jadi dalil yang satu telah dinasakh, dihapus oleh dalil yang lain. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk merujuk ucapannya para ulama. Ya. Jadi kalau bagus kalau antum punya tafsir. Tidak hanya membaca terjemahan, tapi membaca tafsir. Itu bisa di-download itu, tafsir Ibnu Katsir. Setiap kali membaca Al-Quran, lengkapi dengan tafsirnya. Sehingga kita memiliki pemahaman yang benar terhadap sebuah ayat. Dan muskilah-muskilah, permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan ketika membaca suatu ayat, itu dijelaskan oleh para ulama melalui tafsir-tafsir mereka. Inilah gunanya kata beliau, ya selain kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, juga kembali kepada penjelasannya para ulama. Wa ruju ila kitabillah yakunu bihifdhihi wa tadabburihi wal amali ala ma jaa bihi. Yang dimaksud dengan rujuk kepada kitabullah, kembali kepada kitabullah adalah seseorang menghafalkannya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab." Karena Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kami turunkan kepada engkau mubarak, ya, sebagai keberkahan. Liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi ay wa tadabbur ayat yusila ila fahmil makna. Maksud mentadabburi ayat itu berusaha untuk memahami maknanya. Wa liyatadzakkara ulul albab, wa tadzakkur huwa al-amalu bihadzal Qur'an. Dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang berakal, maksudnya apa? Mengingatkan mereka untuk mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Jadi bukan hanya membacanya, menghafalkannya saja, tapi memahami maknanya. Memahami maknanya dan mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Kemudian kata beliau, Nazala hadzal Qur'an li hadhil hikmah. Al-Qur'an itu diturunkan untuk hikmah ini. Wa idza kana nazala lidzalik fal narji ila kitab linatabburihi linatadabbarahu wa linalama ma'ani thumma nutbiqa ma ja'a bihi. Oleh karena itu hendaknya kita kembali kepada Al-Qur'an. Kita tadabburi, kita ketahui makna-maknanya, thumma nutbiqa ma ja'a bihi. Kemudian kita terapkan Al-Qur'an tersebut. Wa wallahi inna fihi sa'adatud dunya wal akhirah. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang benar-benar dia memiliki ya perhatian kepada Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengetahui maknanya, mentadabburinya, kemudian dia amalkan kandungan Al-Qur'an tersebut, maka niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat ke-123 dan 124, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Artinya senantiasa dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maksudnya zikri di sini dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian dia berpaling. Kemudian beliau menyebutkan, "Wa li hadza la najidu ahadan an'am balan wala ashrah sadran wala ashaddu tuma'ninatan fi qalbihi minal mu'min abadan." Oleh karena itulah kita tidak mendapati seseorang yang lebih nikmat keadaannya, lebih lapang dadanya, dan lebih tenang hatinya daripada seorang mukmin abadan, ya. Selama-lamanya tidak akan kita temukan orang yang lebih tenang keadaannya daripada seorang mukmin. Hatta wa in kana faqiran, walaupun dia berada dalam kefakiran. Kalau benar keimanannya, walaupun dia dilanda kefakiran, hidupnya akan tetap bahagia. Hidupnya akan tetap tenang. Karena memang yang namanya kebahagiaan itu bukanlah dengan banyaknya harta. Tapi apa? Jiwa yang merasa cukup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina bi kathratil arad, wa innamal ghina ghina nafs." Kata beliau alaihi salatu wasallam, kekayaan yang sejati itu bukanlah dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa, jiwa yang merasa cukup. Oleh karena itu, walaupun keadaannya fakir, seorang yang beriman kepada Allah, dia akan tetap merasa bahagia. Fal mu'minu asyaddun nas insyirahan wa asyaddun nas itmi'nanan wa awsa'un nas sadran. Maka seorang mukmin adalah orang yang paling lapang dadanya, paling tenang kehidupannya, ya, paling luas hatinya. Waqra'u in syi'tum qaulallah ta'ala, maka bacalah apabila engkau menghendakinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila amalan, barang siapa yang melakukan, man amila salihan, barang siapa yang melakukan amalan saleh, min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan anugerahkan dia kehidupan yang baik. Kapan seorang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik? Kalau dia beriman dan beramal soleh. Dua hal inilah yang akan menyebabkan Allah anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas dia, akan balas pahalanya dengan apa yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Artinya amalan kita itu akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Di dunia kita akan mendapatkan hayatun thayyibah, kehidupan yang baik dengan iman dan amal saleh. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan balas itu semua dengan yang lebih baik. Dan ini tidak didapati kecuali seseorang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia sibukkan dirinya dengan menuntut ilmu agama sehingga dia paham apa yang diperintahkan oleh Allah. Demikian juga dia paham bagaimana tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, sehingga amalan-amalannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga diiringi dengan keikhlasan, jadilah amalan-amalan tersebut sebagai amalan yang makbul di sisi Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan balas dia dengan pahala yang tak terhingga. Kemudian kata beliau, mahiyal hayatu thayyibah, apa itu kehidupan yang baik? Al jawab, ya, agar kita tidak punya persepsi yang keliru tentang kehidupan yang baik. Jangan-jangan sebagian orang menganggap kehidupan yang baik itu jabatan yang tinggi, harta benda yang melimpah, anak-anak yang banyak. Maka beliau jelaskan di sini, apa hakikat kehidupan yang baik? Al-hayatu thayyibah hiya inshirahu sadr wa tuma'ninah wa tuma'ninatil qalb. Kehidupan yang baik itu adalah dada yang lapang dan hati yang tenang. Hatta walau kanal insan fi asyaddi bu'us. Walaupun seorang manusia itu berada pada keadaan yang sangat, yang musibahnya itu sangat berat. Ditimpa musibah yang sangat berat. Fa'innahu mutma'inul qalb munsyarihu sadr. Maka dia tetap tenang hatinya, dadanya tetap lapang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaaka li ahadin illa lil mukmin. Kata beliau alaihi salatu wasallam, sungguh mengherankan perkara orang yang beriman. Seluruh perkaranya itu baik. Ya, dalam keadaan apapun, ya, mereka berada di atas kebaikan. Wa laisa dzaaka li ahadin illa lil mukmin, dan yang demikian itu tidaklah ada melainkan hanya pada diri seorang mukmin. In asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Seorang mukmin itu kalau dia ditimpa sebuah musibah, maka dia bersabar dan ini menjadi sumber kebaikan bagi dia. Ya. Wa in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, maka dia bersyukur. Dan ini pun menjadi sumber kebaikan bagi dirinya. Inilah keadaan seorang mukmin. Dan yang demikian itu tidak didapati pada orang-orang kafir. Ya. Mereka kalau diberikan nikmat, lupa diri. Kalau diberikan musibah, ya, mereka tidak bisa bersabar. Sampai mereka, banyak di antara mereka tidak sabar sampai memutuskan untuk bunuh diri. Bahkan sebagiannya kita lihat dari sisi dunia luar biasa. Banyak di antara artis-artis ya dari zaman dahulu sampai sekarang berada di puncak ketenaran, berada di puncak kemewahan dalam kehidupannya, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan dalam dirinya. Sehingga mereka memutuskan diri untuk mengakhiri hidupnya. Ya, antum tahu sendiri, ya. Artis-artis di barat itu banyak sekali mereka yang bunuh diri. Entah dengan cara menggantungkan dirinya, entah dengan cara minum obat-obatan terlarang sampai overdosis. Banyak di antara mereka yang seperti itu. Dalam keadaan dari sisi dunia, ya, mereka berlebihan. Seperti kemarin itu, vokalisnya siapa? Linkin Park. Dia suka Linkin Park gak dulu? Bukan zaman antum ya, zaman antum ini zaman... Zamannya siapa ini? Zamannya Peter Pan. Alhamdulillah, santri-santri Mahat Ibnu Katsir nggak paham. Ya bunuh diri dia. Ya. Dari zaman dahulu banyak di antara mereka yang bunuh diri dalam keadaan ya di puncak kejayaan. Makanya kata beliau di sini, al-kafiru idza asabathu dharra hal yasbir? Orang-orang kafir ketika dia ditimpa oleh musibah, apakah dia bersabar? Fal jawabullah, tidak. Bal yahzan wa tadiqu alaihi dunya. Bahkan ketika dia ditimpa musibah, dia bersedih. Kemudian seakan-akan dunia ini sempit baginya. Wa rubbama intahara wa qatala nafsah. Bahkan terkadang mereka melakukan bunuh diri ketika ditimpa musibah. Ada hal-hal yang mengecewakan mereka, menyebabkan mereka bunuh diri. Walakin al-mu'min yasbiru wa yajidu ladzata sabr insyirahan wa tuma'ninatan. Maka orang-orang, akan tetapi orang-orang yang beriman, mereka bersabar terhadap musibah tersebut. Bahkan mereka mendapatkan kelezatan dalam kesabaran, serta mendapatkan kelapangan dan ketenangan hati dengan musibah tersebut. Makanya disebutkan oleh para ulama, ada beberapa level orang yang dalam menghadapi musibah. Yang pertama, ashabus sukut. Orang-orang yang murka dia ketika ditimpa musibah. Kenapa harus saya? Kenapa ini terjadi pada diri saya? Ya. Ini haram, tidak boleh bagi seorang mukmin ketika dia ditimpa musibah, kemudian dia tidak bersabar. Ya, murka dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Ya. Kondisi yang kedua, kondisi yang wajib, yaitu apa? Bersabar. Kalau yang pertama tadi murka, yang kedua ini bersabar. Artinya apa? Dalam hatinya itu merasa berat sekali mendapatkan musibah tersebut, tapi dia jaga lisannya, dia jaga anggota badannya dari mencela takdir, dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Seperti meratap misalnya, ketika ditinggal oleh orang yang dia cintai, sebagian orang sampai memukul-mukul badannya, menangis tersendu-sendu sampai memukul-mukul badannya. Ini enggak boleh. Ya. Namanya niyahah, ya, meratap, enggak boleh. Wajib bagi dia untuk bersabar dan dia diberi pahala dengan sabarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang ridho. Ini lebih tinggi daripada orang yang bersabar. Orang yang bersabar masih merasakan rasa berat dalam hatinya, tapi orang yang ridho, maka dia ada musibah, enggak ada musibah, sama saja. Lapang dadanya. Yang terakhir, yang paling tinggi adalah orang-orang yang bersyukur. Ketika ditimpa oleh musibah, dia bersyukur. Ya. Kenapa? Dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada berapa hal yang menyebabkan kenapa seseorang itu bisa bersyukur atas musibah yang menimpa dia. Yang pertama, ya. Musibah yang menimpa itu menimpa perkara dunia dia. Ini tentu lebih ringan daripada musibah tersebut menimpa agamanya. Ya. Misalnya seseorang kehilangan sesuatu dari apa harta yang dia miliki. Ini lebih ringan daripada misalnya dicabut kebebasannya dalam menjalankan ibadah. Bandingkan, ada dua musibah. Satu musibah kehilangan harta. Yang kedua musibah dia tidak bisa beribadah. Mana yang sebenarnya lebih parah? Tentu musibah dalam agama. Nah, sekarang Allah menimpakan dia musibah dalam perkara dunia. Maka hendaknya dia bersyukur. Alhamdulillah Allah tidak menimpakan musibah tersebut pada agama saya. Yang kedua, dia bandingkan dengan musibah yang diterima oleh orang lain. Ya. Dia alhamdulillah yang hilang misalnya uang 20 juta misalnya. Besar ya. Orang lain sampai kehilangan segala-galanya. Ya, yang sudah dia kumpulkan selama ini, kehilangan rumah, kehilangan mobil, kehilangan segala-galanya. Tapi alhamdulillah Allah ambil sedikit dari harta yang dia miliki. Masih banyak hartanya yang lain. Sehingga dia bersyukur. Dan ini adalah tips kita. Kalau kita ditimpa musibah, lihat orang yang lebih parah keadaannya dari kita. Ini tips bagi antum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jangan kalian lihat orang yang ada di atas kalian. Ya. Kenapa? Fa innahu ajdar an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena itu akan lebih mempermudah kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Kita bisa meremehkan nikmat Allah itu kenapa? Karena melihat orang yang lebih tinggi, melihat orang yang lebih kaya, melihat orang yang lebih banyak hartanya. Sehingga kita enggak sadar kita ini berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya. Antum sekarang berada dalam kenikmatan. Masya Allah, bisa menuntut ilmu baik ilmu dunia maupun ilmu agama, nikmat. Ya, lihat sebagian orang yang mungkin tidak diberikan kesempatan, bersyukur dia. Ya. Kemudian sebab yang ketiga, yang pertama tadi apa? Bahwa musibahnya terjadi pada perkara dunia, bukan perkara akhiratnya, perkara agamanya. Yang kedua, masih ada orang yang ditimpa musibah lebih berat daripada dia. Yang ketiga, dia bersusnudzon kepada Allah bahwa musibah ini akan mengurangi dosa-dosanya. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin ketika ditimpa musibah kemudian dia bersabar, melainkan itu menjadi kafarah. Kafarah dzunub. Ya, penghapus dosanya. Walau itu hanya sepotong duri yang menusuk kakinya. Walau itu hanya sepotong duri, itu kalau kita bersabar menjadi kafarah terhadap dosa-dosa kita. Hadiah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah percepat hukuman bagi saya. Mudah-mudahan menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa saya selama ini. Dengan demikian lapang dadanya bersyukur dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apalagi setelah musibah itu datang, dia berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah Allah ingatkan yang dulunya sombong, yang dulunya suka meremehkan orang lain, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berubah dia menjadi seorang yang baik. Ya. Ini patut kita syukuri atau patut kita tangisi? Kita syukuri. Kadang ada orang dia harus diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musibah dalam atau ujian dalam bahasa Arab itu ada disebutkan para ulama, salah satu kata untuk mengungkapkan ujian itu adalah fitnah. Ya, difitnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah afa hasibannas an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dan mereka tidak difitnah, tidak diberi ujian? Ya, apa yang dimaksud dengan fitnah? Dari mana akar katanya? Fitnah itu dari apa yang dilakukan oleh tukang emas. Ya. Fitnah itu artinya apa? Memisahkan yang mana emas murni dengan anasir pengotor. Sehingga yang keluar itu adalah emas. Nah, kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita, Allah memberikan fitnah kepada kita. Allah memberikan ujian kepada kita, tujuannya untuk apa? Ya, untuk membersihkan. Agar terbersihkan, benar-benar enggak iman kita? Benar enggak kita itu orang beriman? Dicoba dengan ujian tersebut. Makanya dengan kita menyadari rahasia-rahasia musibah ini, ya bisa jadi kita pada derajat yang tertinggi ketika mendapatkan musibah. Itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, berat memang, tapi ya itulah suatu hal yang ditutup dari kita. Karena kalau kita pun berlarut-larut dalam musibah, bisa gak kita merubah takdir? Gak bisa. Gak bisa kita menolak musibah. Musibah sudah terjadi. Ya. Makanya apa Allah mengatakan, apa Rasulullah SAW mengatakan, Qadarullah, ucapkanlah apa? Qadarullahu wa masyafa'al. Ya. Jangan katakan lau. Ya. Jangan katakan lau. Apabila aku melakukan ini, maka akan terjadi ini. Ya, karena itu akan membuka pintu syaitan. Tapi katakanlah apa? Qadarullahu wa masyafa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah mentakdirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Oleh karena itu, seorang mukmin bersabar, ya, dia mendapatkan kelezatan dari kesabarannya tersebut. Wa dzalika takunu hayatuhu thayyibah. Dengan inilah hidupnya tadi akan menjadi hidup yang baik. Wa bidzalika yakunu qauluhu ta'ala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah fi qalbihi wa nafsihi. Kehidupan yang baik artinya kehidupan yang baik pada hati dan jiwanya. Wa ba'du, kata beliau kemudian, beliau mengisahkan, memberikan sampel seorang ulama, ya, bagaimana dia mendapatkan kehidupan yang baik. Ternyata bukan hanya dalam kehidupan yang baik dalam di jiwanya saja, tapi bahkan kehidupan baik secara lahiriahnya saja. Kata beliau, wa ba'du al-mu'arrikhin alladziina takallamu an hayatil Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Sebagian para ahli sejarah ketika mereka menceritakan tentang kehidupan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, beliau yang menulis syarah terhadap Sahih Al-Bukhari yang dikenal dengan nama kitab Fathul Bari. Demikian juga beliau menulis kitab kumpulan hadis fikih yang sangat terkenal, ya, ini apa? Bulughul Maram. Dan banyak lagi karya-karya beliau. Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, kana qadi qudat Mesir fi ahdihi. Beliau dulu adalah qadi qudat. Qadi qudat itu artinya hakim agung. Banyak hakim, beliau yang paling tingginya. Ya, hakim agungnya negeri Mesir, fi ahdihi pada masanya. Wa kana idza jaa ila makan wa kana idza jaa ila makani amalihi ya'ti bi arabah ya tajriha al-huyul aw al-bighal fi mawqib aw fi mawqab. Dahulu beliau, ketika beliau pergi ke tempat beliau bekerja, beliau datang dengan sebuah kereta yang ditarik oleh kuda-kuda atau oleh bighal. Bighal itu percampuran antara kuda dan keledai. Ya. Famarra, kata beliau, famarra dzata yaumin birajulin yahudi fi Mesir. Maka suatu saat beliau rahimahullah melewati seorang Yahudi, ya, di Mesir. Zayyad ay yabi'u az-zayt. Dia adalah seorang zayyad. Zayyad artinya seorang yang menjual minyak, penjual minyak. Wa'adatun yakuna zayyad wasihat thiyab. Dan dahulu biasanya orang yang berprofesi sebagai penjual minyak itu bajunya kotor, kotor dengan minyak. Faja'al Yahudi fa'auqafa al-mawqib. Maka kemudian Yahudi mendatangi Al-Hafidz Ibnu Hajar dan menghentikan kereta beliau. Ya, jadi beliau dihentikan ketika sedang berjalan di hadapan Yahudi tadi, sang Yahudi, si Yahudi menghentikan kereta beliau. Apa yang dilakukan oleh si Yahudi? Wa qala lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, inna nabiyyakum yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Maka dia mengatakan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sesungguhnya nabi kalian telah bersabda, dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Lihat, seorang Yahudi hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu. Ya, zaman itu mereka menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan kaum muslimin di masa kita jauh sekali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, nabimu mengatakan dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Wa anta qadi qudat Misr. Engkau adalah hakim agungnya Mesir. Wa anta fi hadzal mauqif. Dan engkau berada di kereta yang bagus ini, wa fi hadzan na'im, dan berada dalam kenikmatan. Wa ana yakni nafsuhul yahud, yahudi fi hadzal adab wa hadza asyqa. Dan aku, sedangkan aku, kata Yahudi tadi, ya, berada di dalam adab dan berada dalam musibah. Dia lihat seorang mukmin, kan, mukmin itu maksudnya kan pengikut Nabi, kan, Nabi Muhammad yang harusnya seakan-akan dia berada di penjara, ternyata hidupnya luar biasa enak. Saudara, saya kafir, dia tahu, dia kafir, ya. Dia kafir, dia tahu. Saya kafir. Harusnya kan tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatul kafir. Dunia itu adalah surganya orang-orang kafir. Harusnya saya itu hidupnya luar biasa, ya, berada seolah berada di surga. Tapi kok tetap saja engkau hidup dengan penuh kemewahan, dengan penuh apa? Kenikmatan, padahal di penjara, sementara saya yang katanya berada di surga dalam keadaan yang sangat susah. Ya. Maka kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ana fi ma ana fi min at-taraf wan na'im yu'tabaru binisbati ila na'imil jannah sijnan. Kata beliau, keadaan saya sekarang ini yang kau lihat sendiri saya berada dalam kenikmatan, mendapatkan banyak kesenangan, ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga, ini bagaikan penjara. Apa maksudnya? Ya, ini masih susah. Berarti kan kenikmatan yang Allah janjikan di akhirat itu jauh lebih lebih besar daripada kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia sekarang yang saya dapatkan, kata Al-Hafidz, apabila dibandingkan dengan kenikmatan di surga nanti, ini bagaikan kehidupan di penjara. Ya, karena memang sebenarnya makna sijnun lil mu'min, orang di sijen, di penjara, itu tidak bebas melakukan apa-apa. Ya, mau melakukan ini dilarang, mau melakukan itu dilarang. Ya. Kaum mukmin kan seperti itu. Kita kan banyak sekali yang diharamkan di dalam agama kita. Mau makan ini haram, menzalimi orang haram. Ya, mau makan riba haram. Ya, mau berkhulwat sama wanita haram, enggak boleh. Apa-apa enggak boleh, seperti seorang yang berada di dalam penjara. Ya, adapun orang-orang kafir, mereka bebas melakukan apa yang mereka ingat, apa inginkan. Tidak ada batasan halal dan haram, semuanya boleh dilakukan. Sehingga seolah-olah mereka berada di surga. Maka kata Al-Hafidz, kenikmatan yang saya dapatkan kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga, maka kenikmatan di dunia ini seperti penjara. Amma anta. Adapun engkau wahai Yahudi, binisbati lisyaqa alladhi anta fihi yu'tabaru binisbati lil adzabin nar jannah. Adapun engkau wahai Yahudi, ya, apabila dibandingkan, ya, musibah atau kesulitan yang engkau hadapi dibandingkan dengan azab neraka, maka seolah-olah engkau ini berada di surga sekarang. Artinya apa? Kesusahan yang dia alami nanti di neraka jauh lebih besar, jauh lebih berat, jauh lebih menyedihkan. Ya. Faqala Yahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa aslam. Maka ketika mendengar penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Yahudi tersebut pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, beliau mengatakan apa, mengucapkan syahadatain wa aslam, dan masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu, seseorang, ya, hendaknya Ta'ala akan berikan kehidupan yang baik baginya. Ya, ketenangan jiwa. Walaupun tidak seperti Al-Hafidz keadaannya. Ya, dipenuhi dengan kenikmatan, dipenuhi dengan kemewahan. Tapi apapun keadaan seorang mukmin, baik dia kaya maupun dia miskin, ya, dia akan tetap mendapatkan kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan diberikan ketenangan dari jiwanya. Ya, diberikan ketenangan pada jiwanya. Wallahi ya ikhwan, ya, harta yang kita miliki itu kadang justru membuat kita tidak tenang. Banyak orang tidak berani meninggalkan rumahnya jauh-jauh. Misalnya ada saudaranya menikah di luar kota, sehingga dia harus pergi meninggalkan rumahnya. Ada yang gak tenang itu ketika dia datang ke pernikahan saudaranya, pengen cepat kembali. Kenapa? Oh, jangan-jangan nanti emas saya, uang saya yang saya simpan di rumah, nanti ada yang mengambil. Tidak tenang dirinya. Ini menunjukkan bahwa harta terkadang justru menjadi beban kita, ya enggak? Menjadi beban kita. Ya. Demikian juga jabatan. Jabatan seseorang, ya, ini juga bisa membuat tidak tenang. Waduh, nanti jangan-jangan ya tahun depan saya dimutasi. Jangan-jangan tahun depan ya posisi saya diambil sama orang lain. Enggak tenang dia. Ya. Oleh karena itu harta dan jabatan tidaklah selalu membawa ketenangan pada diri seseorang. Fal mu'min fi khairi mahmakan wa huwa alladhi ya wa huwa alladhi rabaha ad-dunya wal akhirah. Aw rabaha ad-dunya wal akhirah. Adapun seorang mukmin maka dia berada dalam kebaikan kapanpun dan dimanapun dia berada. Dialah orang yang mendapatkan keberuntungan, keuntungan di dunia dan di akhirah. Wal kafiru fi syarr wa huwa alladhi khasira ad-dunya wal akhirah. Sebaliknya orang-orang kafir maka mereka berada di dalam keburukan dan mereka akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Fal kufaru alladhi adha'u dinallah wa ta'u fi ladzatihim wa tarafihim fahum wa in banau al-qusur. Naam wa syayyiduha wasdaharat lahumud dunya fa innahum fil haqiqah fil jahim. Maka orang-orang kafir yang mereka meninggalkan agama Allah kemudian mereka larut dalam kelezatan dan kenikmatan. Mereka telah membangun istana-istana dan mereka menguasai istana-istana tersebut. Dibukakan baginya dunia, maka sesungguhnya pada hakikatnya mereka berada ya di dalam neraka jahim. Hatta qala ba'du salaf, sampai sebagian salaf mengatakan law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna 'alaihi bisuyuf. Sebagian salaf mengatakan kalau para raja dan anak-anak raja tahu apa yang kita dapati sekarang, maka atau kenikmatan apa yang kita dapati sekarang, niscaya mereka akan memukuli kita dengan pedang-pedangnya. Ini diucapkan oleh seorang salaf kepada para penuntut ilmu. Jadi ketika para raja tahu kenikmatan yang didapatkan dalam hati seorang penuntut ilmu, orang-orang yang sibuk dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berusaha untuk mendapatkannya. Mereka akan berusaha untuk merebutnya. Saking nikmatnya keadaan seorang penuntut ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.